Selanjutnya hadirin, ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum. Ada pertanyaan-pertanyaan masuk yang mungkin kalau kami bisa kami jawab sesuai dengan waktu yang ada sampai jam 12 nanti insyaallah kurang lebihnya, atau kurang ya kurang lebihnya. Ada pertanyaan di sini hadirin dimuliakan Allah. Bagaimana jika ada orang tua memiliki 5 orang anak, namun kelima orang anaknya tak seorang pun yang mau peduli tentang agamanya, sholatnya bolong-bolong, kecuali satu orang anak yang soleh, yang sangat semangat menuntut ilmu dan rajin mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Apakah hanya satu orang anak ini nanti dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya kelak di akhirat? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, kalau orang tuanya ketika hidup telah maksimal mendidik kelimanya dengan pendidikan maksimal kemampuan dia, sudah curahkan semua perhatian dan segala ya kemampuan telah dicurahkan untuk mendidik 5-5-nya, namun qadarullah wa syafa'al, yang mendapat taufik dari Allah Ta'ala petunjuk satu orang yang dia memang salih, sangat semangat menuntut ilmu, sering mendoakan dan selalu mendoakan orang tuanya, maka semoga dari satu ini sudah mencukupi. Artinya dari yang 4 dia uzur karena sudah dididik. Adapun yang satu inilah rahmat bagi orang tuanya, masih punya simpanan walaupun satu. Namun kalau orang tua tidak mendidik 5-5-nya dengan maksimal, hanya satu saja yang dididik, berarti yang 4 jadi tanggung jawabnya. Kenapa yang 4 tidak dididik seperti yang satu? Nah, ini tanggung jawabnya. Tapi kalau dia sudah didik semuanya, namun ternyata taufik di tangan Allah Ta'ala, memang satu saja yang mendapat hidayah, yang sadar dan insaf, berarti orang tua masih beruntung, masih mendapatkan satu dari sekian anaknya. Itu pun akan menyelamatkan dirinya karena kesolehan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Bersyukur kita masih punya satu. Dan kita doakan semoga yang lain diberi petunjuk juga oleh Allah Ta'ala. Begitupun hendaknya orang yang satu ini, anak yang satu ini, jangan lupa sebagai bakti kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, dan sebagai kewajiban saudaranya untuk watanasuh, tawasau bilhaq, tawasau bisabr, harus dia yang sudah mengerti agama tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya membimbing saudaranya yang masih bolong-bolong sholatnya, yang belum sadar-sadar dari kelalaiannya, untuk kembali kepada jalan yang benar. Harus. Semoga dengan dirinya menjadi wakil orang tuanya, bisa menjadikan jalan taufik bagi saudaranya, akhirnya saudaranya pun menjadi orang yang baik dan benar jalan hidupnya, sehingga akan menjadi rahmat bagi orang tuanya pula. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Apakah kita boleh mengakikahkan anak usianya sudah 2 tahun? Naam ya barakallahu fikum. Sebagian dari pendapat ulama ada yang membolehkan walaupun sudah lewat 7 hari. Namun memang afdalnya sesuai dengan sunnahnya di hari yang ketujuhnya. Namun ketika tidak ada kemampuan, baru setelah itu ada kemampuan. Kapan ada kemampuan, maka adakan akikah. Maka adakan akikah ketika ada kemampuan. Naam ihwati fillah akramani wa akramakumullah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah sahabat Abu Bakar tidak mengucapkan bismillah saat ingin makan karena beliau kurus, makan dimakan setan begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, antum dengar Abu Bakar waktu makan antum lihat di mana? Tentunya beliau adalah orang yang sangat meniru perilaku Nabi kita husnudzan. Tentunya beliau adalah orang yang paling menjaga zikir-zikir ini. Jadi kalau ada pertanyaan begini ya, naam, hendaknya yang bertanya ini, masa Abu Bakar orang yang dikatakan paling baik sampai makan enggak baca bismillah, sedangkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada anak-anak kecil pun sampai sedemikian besar perhatiannya. Naam, wallah alam bisawab, jelas nampaknya ini tidak benar kalau ucapan ini Abu Bakar makan enggak bismillah. Naam, kalau Abu Bakar yang di zaman kita mungkin. Ini ada sahabat maksudnya. Ini ada pertanyaan sebentar, karena bukan dari masalah yang kita bahas. Miknya masalah. Taib, hadirin yang dimuliakan Allah. Adakah kitab ulama yang membahas khusus permasalahan makan dan minum secara rinci? Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan adab makan, adab minum. Namun tidak kami uraikan secara lengkap di sini. Karena itulah hadirin saya sampaikan, ini bagian dari salah satu bagian pendidikan anak. Lebih lengkap, lebih rinci dari per bagian tadi, masalah adab kita bahas pun tidak akan selesai 2 hari. Karena banyak hadis dan riwayat. Sehingga kita sifatnya global. Nah, kalau ingin lebih rinci, ada kitabul adab. Adab makan minum dalam sunnah. Nah, bagaimana Ustaz agar kita bisa selalu bersifat hilam, santun? Pertama, doa mohon kepada Allah. Karena tabiat yang ada pada diri kita ini anugerah Allah. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada jiwa kita ini 2. Fujur, taqwa. Ya. Sehingga ketika kita ingin memiliki sifat santun, lembut, ya, kita mohon kepada Allah. Terus berlatih dengan ilmu yang kita pelajari, kita terapkan. Meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu upaya kita. Seperti doa begini. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ini doa. Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, perkaya diriku dengan ilmu. Wa zayyini bil hilmi. Hiasi diriku dengan sikap santun. Wa akrimni bit taqwa. Muliakan aku dengan takwa. Wa jamilni bil afiyah. Dan perindah aku dengan sikap pemaaf. Ini doa. Boleh kita mohon kepada Allah seperti itu. Agar Allah jadikan kita santun, lemah lembut, lapang dada, pemaaf. Ini sifat bagus dan mulia dengan takwa. Naam. Tapi yang barakallahu fikum, syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Pertanyaannya, apakah ini maksud itu membaca Al-Baqarah dari ayat pertama hingga ayat terakhir atau seperti apa? Naam. Dan kapankah waktu atau untuk membacanya? Nah, hadirnya dimuliakan Allah. Kalau kita lihat dari hadis tadi secara umum adalah surat Al-Baqarah. Apakah harus A sampai Z dari Alif Lam Mim sampai ayat yang terakhir? Wallah alam bisawab. Karena ayat kursi juga termasuk bagian dari surat Al-Baqarah. Dan biasa Rasulullah SAW kalau mau tidur, beliau membaca ayat kursi itu. Beliau sebelum tidur, tangannya ditemukan begini, ayat kursi, Al-Fal Al-Ikhlas, Al-Fal An-Nas, diusapkan. Beliau baring. Wallahu a'lam bishawab. Dan beliau tidak membaca Al-Baqarah tuntas. Sehingga kalau kita ingin meruqyah, memang harus. Untuk meruqyah itu kalau bisa upayakan Al-Baqarah selesai. Kita ingin meruqyah rumah, kita baca rumah dalam rumah. Dan kalau kita membaca baru dapat, memang kita baca dalam rumah. Kayak rumah ini enggak nyaman. Kita baca Al-Baqarah. Kalau sampai selesai, fadol. Kalau semasuk paroh, yang penting surat Al-Baqarah. Pun demikian dalam ruqyah tidak kadang enggak selesai Al-Baqarah. Yang diambil utama surat ayat kursinya. Wallahu a'lam bishawab wa barakallahu fikum. Adapun membacanya tentunya dalam kondisi kita bersuci lebih bagus. Siang malam terserah. Namun kalau mau baca malam di saat-saat mustajab dalam sholat tentu lebih afdol dibaca dalam sholat malam untuk kita taqarrub ila Allah. Tapi secara umum tergantung kita mau ruqyah atau mau baca Al-Baqarah dalam sholat. Yang jelas rumah kalau dibaca surat Al-Baqarah setan lari jauh darinya. Sehingga ihwa barakallahu fikum, kalau rumah kita ingin bersih dari syaitan, sering baca ya, baca sendiri kita setengah ayat, setengah surat atau satu surat, atau minimal kita baca ayat kursi untuk membentengi rumah kita, diri kita dari godaan syaitan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Apa-apa yang terbaik diamalkan jika ingin menjaga hati tetap ikhlas lillahi ta'ala dan agar kita tidak berburuk sangka terhadap orang lain atau menuduh yang tidak-tidak di dalam hati niat orang lain, apa yang diamalkan? Hadirinnya dimuliakan Allah, syirik itu kan ada beberapa macam. Ada syirik akbar, ada syirik asgar, dan ada syirik khafi. Dan semua syirik ini berbahaya. Karenanya Rasulullah SAW mengajari kita doa kafarat, doa untuk kafarat dari syirik. Makanya apa yang ditanyakan ini, hendaknya kita banyak doa kepada Allah, mohon dijauhkan dari syirik asghar maupun syirik khafi, agar kita diberi keikhlasan, dan terlebih syirik besar. Dan juga hendaknya kita banyak mengikuti jejak salafus salih di dalam apa? Mengedepankan husnudzon kepada saudara kita. Dan ketika ada di benak hati kita ini ada sedikit buruk sangka kepada saudara kita, hadirkan segera husnudzon dan jangan suudzon. Berikan uzur, sekian banyak uzur. Jangan kita tanpa uzur langsung sangka dia, tuduh dia, jangan. Artinya jauhi, karena Allah perintahkan kepada kita istanibu kasiro minadzan, kalian jauhi banyak prasangka. Dan dikatakan Nabi SAW, inadzan akdzabul hadis, prasangka itu adalah kedustaan, ucapan paling dusta. Maka ihwa barakallahu fikum, di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wastaghfiruka minadzambi alladzi la a'lamu. Baca doa ini agar Allah hindarkan kita dari kesyirikan, agar dijaga keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari Ummahat. Bismillah, bagaimana kita menghadapi mertua yang lebih sayang kepada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya, dan dia lebih sayang kepada menantu laki-lakinya? Hadirinnya dimuliakan Allah, kalau yang bertanya ini sudah bisa mandiri, bagus hidup dalam rumah tangga sendiri dan rumah sendiri. sehingga tidak campur dengan mertua, supaya lebih kecil sakit hati terhadap mertua. Tapi kalau hidup masih nempel bareng satu rumah dengan mertua dan ada ipar-ipar di situ, sehingga perasaan ini terus menghantuinya, menyiksanya, membalutnya, ini akan menoreh luka di hati. Sedih melihat yang seperti itu, merasa mertua tidak adil, tak bijak. Maka yang bagus, suami yang sayang keluarga ini, ya, bikin rumah sendiri yang agak sedikit jauh supaya tidak melihat itu. Adapun urusan mertua, lebih sayang kepada anak perempuannya, lebih sayang menantu yang laki-lakinya, itu terserah dia punya hati. Yang jelas secara syariat orang tua tidak boleh melebihkan anak satu dari yang lainnya. Harus memperlakukan adil. Kalau orang tua yang sudah adil, tapi ternyata ada anak yang merasa tidak diperlakukan adil, terlepas dari itu orang tua tidak ada tanggung jawab. Sehingga kalau pertanyaan ini, yang bertanya umpamanya masih satu rumah dengan mertua, menyaksikan pemandangan seperti ini tentu akan tersiksa hatinya. Mesti dia lagi. Seakan-akan yang diperhatikan hanya yang anak perempuannya dan mantunya, itu yang disayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal ini hendaknya cari solusi yang terbaik. Ya, ini suaminya hendaknya kalau bisa cari tempat supaya istrinya merasa tenteram, tidak merasa ya ketimpangan dari mertuanya. Karena ini yang bertanya ini istrinya nampaknya. Ya, melihat mertuanya lebih sayang sama ipar perempuan adik suaminya. Naam. Sedangkan suaminya kurang diperhatikan sama mertuanya. Atau mungkin juga dulu bapak sudah perhatikan sama suaminya tapi sudah habis jatahnya. Dipakai kuliah tapi gagal. Sehingga bapak perhatian pada anak perempuannya memang enggak dikuliahkan. Lalu dia nikah, istrinya menyaksikan ini, kok bapak beda perlakuannya. Makanya tadi jangan sampai bapak sudah maksimal membuat perlakuan adil tapi masih dirasa beda. Perasaan ini hendaknya dihilangkan. Dan hargai orang tua, jaga hubungan baik kita dengan orang tua. Jangan sampai kita ya sakit hati, menaruh curiga dan yang lebih daripada itu jangan. Tetaplah dukung suami untuk bisa berbakti kepada orang tua, sekalipun orang tua kurang menghargai dirinya. Tetap sebagai anak wajib menjaga birrul walidain kepada orang tuanya. Ya, jangan kita mengharap banyak dari orang tua setelah kita dewasa. Apalagi laki-laki, sadar kita bayi siapa yang rawat? Ibu. Kita besar siapa yang jaga, yang rawat, yang didik? Ibu, bapak. Kalau kita sudah besar masih ngerengek-ngerengek minta kasih sayang belas kasihan bapak ibu terus, kapan mau dewasa? Begitu maksudnya. Hendaknya kalau dalam sikap ini sikapi dengan adil. Terkecuali kalau nyata-nyata bapak memberikan warisan anak perempuan lebih-lebih dari anak laki-laki secara syaratnya benar. Nah ini bisa diingatkan. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Afan Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak yang suka nonton televisi? Anaknya atau bapaknya? Anaknya atau bapaknya yang nonton televisi? Nontonnya di mana? Kalau nontonnya di rumah, siapa yang beli? Yang belikan siapa dulu? Bapak ibunya atau beli sendiri? Nah, kalau dia nontonnya di rumah, berarti solusinya jauhkan itu dari rumah. Ya, kalau dia keluar di tempat tetangganya, nasihati dengan baik. Nah, dan beritakan kepada anak negatifnya dari acara itu. Apa sebabnya dilarang? Pahamkan kepada anak kenapa bapak ibu nggak beli di rumah televisi nak? Kata Rasulullah SAW, malaikat rahmat tuh nggak mau datang, nggak mau masuk rumah. Karena ada musik, ada gambar, ada ini nak, dilarang. Nanti Allah murka. Jadi bapak ibu gak beli, umi abi gak beli nak. Dan kamu jangan pergi tempat orang lain nonton di sana. Nasihati terus. pahamkan kepada anak. Yang repotnya, ya, yang repotnya ini terjadi, ikhwah, di rumah nggak ada televisi, ya, di rumah nggak ada televisi. Kemudian apa, ikhwah? Ini anak disuruh uminya, nak cari abi nak, supaya abi pulang makan dulu. Anaknya cari abinya, dicari-cari. Padahal abinya lagi nonton di tempat orang lain. Anaknya juga ikut abinya di belakang nonton. Anaknya udah pulang-pulang, abinya nggak datang-datang. Istri sudah lama. Ini anak kemana ini? Sampai akhirnya suruh orang lain, tolong suami saya kalau ada lihat pulang. Bapaknya ditegur temannya, istrimu tunggu. Bapaknya ke belakang, Luna, kamu di sini. Anak bilang apa? Iyo, abi juga di sini, mong. Kira-kira mau bilang apa, hadirin? Terjadi, ikhwah. Lalu abinya mau ngomong apa? Katanya, abi gak boleh lihat TV. Padahal umi suruh saya cari abi, abi lihat. Saya juga ikut lihat. Bapaknya hilang. Gak ada wibawa. Makanya hadirin hati-hati. Ya, konsekuen mau terjadi begini, jangan kita orang tua memberi contoh jelek. Itu tadi, ikhwah. Jadi anaknya malah menyaksikan bapaknya, jadi anaknya juga senang. Oh, bapak ada di sini nonton lagi. Uminya bingung, ini orang disuruh cari bapaknya nggak pulang juga, padahal sama-sama nonton. Ya hadirin. Terus solusinya apa? Sudah bapak di rumah beli televisi sendiri begitu kan? Jangan, hentikan dari itu. Yang mana lebih baik, mendoakan anak yang umurnya masih di bawah umur, ya, belasan, apakah orang tua termasuk melalaikan mendidik untuknya, pendidikan untuknya? Yang mana lebih baik, mendoakan anak yang umurnya masih di bawah umur belasan? Hadirin, mendoakan anak itu, memondokkan anak yang umurnya masih di bawah umur belasan, apakah orang tua termasuk melalaikan pendidikan untuknya? Hadirin, memondokkan anak itu lihat kondisi anak. Kalau nasihat para ulama ketika datang ke negeri kita ini yang bagus, anak dan orang tua jangan jauh. Dia mondok kalau belum umur balig, bagus masih dalam pantauan orang tuanya, sehingga tetap dia merasakan belian kasih sayang orang tuanya. Namun kalau anak itu punya kemandirian, kedewasaan, orang tua tidak mampu untuk mendidik secara maksimal di rumah, kalau ada pesantren yang siap menampung dan mendidiknya, maka anak bisa dipondokkan di pesantren. Namun ingat, jangan orang tua merasa anak setelah di pesantren bebas. Tidak. Tetap hak anak diperhatikan. Entah ditelepon, ya, ditengok, dikunjungi, dan apa? Dipenuhi kebutuhannya. Jangan nunggak SPP-nya. Kalau bisa kita kasih lebih. Jangan minta dispensasi. Ustaz, tolong. Saya anak 5 orang ini. SPP-nya semua 300, 1 juta setengah, saya enggak mampu. Saya mampu 1 juta saja pun enggak sampai, 500 saja, Ustaz. Masya Allah. Hadirin, Ustaznya mau dikasih apa lagi? Ustaz enggak dari situ kok, Ustaz sudah perjuangan berat. Artinya hadirin, perhatikan ini. Lihat anaknya, kalau anak itu memang mandiri walaupun baru umur 10 tahun. Yang bagusnya anak sudah mulai balik. Sehingga kejiwaan dia betul-betul merasakan kasih sayang orang tua itu maksimal, terpenuhi, sehingga dia menjadi anak yang sudah beradab di rumah, kemudian dia di pondok mendapatkan pendidikan ilmu. Namun kalau tidak mampu di rumah, ada pondok yang mampu mengasuhnya, bisa, tapi tetap komunikasi terus dengan anak, perhatiannya jangan putus. Wallah alam bisawab. Karena hadirnya dimuliakan Allah, anak ini butuh perhatian dari kita orang tua. Begitu. Dan kasih sayang dari orang tua. Pertanyaan berikut, keumuman ummahat salafiyin anaknya baru berumur 10 bulan sudah hamil. Ini yang diistilahkan ya, tunji, setahun hiji cek Sunda anak gitu. Ya, setahun satu. Tahun lahir satu, tahun satu lahir lagi. 10 bulan sudah hamil lagi. Nanti tahun berikutnya. Nah, jadi gimana dengan susu terformula yang diberikan kepadanya? Apa fitronya anak akan berubah karena minum susu sapi? Ya, anak bisa berubah fitrohnya, tabiatnya, karena minum susu sapi. Kepengaruh dengan tabiat sapinya. Makanya hadirin, kita kenapa dilarang makan binatang buas seperti buaya? Walaupun kata Selsemin dan sebagian mengatakan halal, tapi gak boleh dimakan. Khawatir ketularan, tabiat kita jadi buas. Nah ini kalau yang membesarkan anak sapi, memang gak buas, tapi lembek. Ya, sapi kayak apa? Itu sudah. Ya, mongo-mongo. Begitu tabiatnya sapi. Nah anak kita jangan. Maka hadirin, yang bagus bagaimana Anda salafiyin ya, hamil diatur, bukan dibatasi. Bukan ikut program KB, tapi Anda atur sendiri. Terkait dengan apa? Dengan susuan anak, hak anak menyusu. Kalau dia upayakan anak ini maksimal susuannya. Tapi apa boleh buat Ustaz? Ini takdir. Ya kalau sudah takdir bagaimana lagi? Sudah diatur kok tembus jadi lagi. Jadi lagi. Lah terus mau bagaimana hadir? Sudah hadirin, terima saja. Dan ingat, ya. Kalau dari 0 sampai 10 bulan ASI maksimal insyaallah ya, mencukupi. Artinya sudah bagus anak itu dengan tabiat dari ibunya. Tapi kalau dari 0 sampai besar tidak pernah minum ASI, ini yang berbahaya. Yang dari 0 bulan sampai besar ya, itu nyusu sapi, tidak pernah ASI, ini yang pengaruh besar kepada tabiatnya. Tapi kalau susu ASI-nya sampai 10 bulan maksimal, semoga dengan itu insya Allah tidak akan terpengaruh dengan tabiat yang lain. Yang akan pengaruh tabiat dari ibunya. Nah, bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang keras dalam mendidik anak dan tidak mau menerima nasihat? Ingat kepada para suami, yang seperti saya sampaikan tadi belum banyak, sedikit saja contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengedepankan kelembutan, kasih sayang dalam mendidik putra-putrinya. Dengan bahasa yang santun lembut dan doa, dengan sikap yang lembut dan perilaku yang lembut. Masya Allah. Beliau bukan hanya kepada putra-putri beliau, anaknya sahabat dipegang di pangkunya, diajari adab makan. Begitu beliau santun. Ini kira-kira laki-laki santun, laki-laki yang bagaimana? Beliau orang yang paling santun, masya Allah, lembut. Ini Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, Inna rifa la yati fi syai'in illa zanah. Kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, pasti akan menghiasinya, membuat indahnya. Wala tunzau an syai'in ila zana dan ila sana. Dan kalau kelembutan ini dicabut dari sesuatu, pasti akan bikin rusak, bikin enggak baik. Kalau kita sebagai ayah ingin menjadi ayah yang ideal, menjadi bapak yang ideal, rubah sikap. Lapang dada, terima nasihat, terima saran, jangan keras. Sungguh, anak kita ini tidak harus selamanya dikerasi. Islam tidak memukul duluan, tapi nasihat, nasihat, nasihat. Kalaupun ada cambuk, cambuk digantung. dan jangan langsung kena ya kesasaran. Ingat, kamu melawan tidak mau sholat ini, Abi pukul. Kalau dia sudah Abi saya mau sholat, jangan dipukul. Sudah mau sholat dipukul. Nah jangan. Besok baru enggak mau sholat, nah itu baru. Itu hanya gertakan. Jangan ini main pukul, nasihat enggak mau. Jangan. Ini namanya keras hati. Anak-anak enggak suka sama bapaknya, jadi renggang nantinya. Ini berbahaya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan tentang BPJS nantilah. Tanya pada ustaz ahlinya. Nah, kemudian ada pertanyaan berikut. Jika dari gadis tidak berhubungan baik dengan orang tuanya dan sekarang sudah mempunyai anak, langkah apa, bagaimana cara memperbaikinya? Apakah itu belum terlambat karena tentunya dia pun ingin anaknya berbakti. Tidak ada kata terlambat selama masih ada kesempatan waktu hidup di dunia ini. Perbaiki hubungan dengan orang tua. Minta izin kepada suami. Minta tolong bantu suami. Ya, karena Anda wanita harus seizin suami. Setelah hak Allah, hak suami. Baru orang tua. Jadi kalau waktu gadis dulu kurang berbakti sama orang tua, sekarang perbaiki. Minta bantu suami untuk memberi fasilitas guna memperbaiki komunikasi hubungan baik dengan orang tuanya, dengan harapan semoga nantinya putra-putrinya akan lebih baik berbakti kepada dirinya dan orang tuanya semuanya. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis Rasulullah tadi, birru aba kata birru abna, kau berbakti pada orang tuamu supaya anakmu juga berbakti padamu. Wallah alam bisawab. Bagaimana kalau anak, bismillah, bagaimana kalau ada anak yang sudah lama mondok, terus jenuh dengan pelajarannya? Ya, bagaimana kalau seorang abinya saja malas baca Al-Quran, apalagi anaknya, karena terlalu sibuk di luar rumah? Hadirin, ini nampaknya pertanyaan ini dari sebelah. Sebelah mana ini? Ini sebelahan jiwamu. Dari belahan jiwamu, wahai para suami. Ini pertama mengenai anak ketika jenuh dengan pelajaran. Dunia anak cenderung bermain. Dipaksa belajar tanpa diberi kesempatan main, tidak bisa. Dibiarkan main, tidak pernah belajar, bisa. Suruh main terus, tidak pernah belajar, bisa. Tapi belajar terus gak boleh main, gak bisa. Paham maksudnya? Orang terus pintar. Makanya dalam kalender pendidikan ada libur. Kalau pondok mengumumkan kepada wali santri, tolong jemput anaknya ini liburan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Karena bapak ibu malas, anak di rumah bikin repot. Ustaz saya gak bisa jemput, biar anak saya di pondok saja. Gak ditengok, gak diapa-apain. Ini bikin jenuh di pondok. Akhirnya dia di pondok karena sepi, tidak ada. Temannya pulang dari rumah cerita, kemarin saya dengan abi saya piknik begini begini, umi ana bikin begini, abi begini, terus cerita. Dia bengong terus. Ih, bapak saya ini bagaimana? Akibatnya apa hadirin? Karena dengar ceritanya begitu mesra, begitu asyik, begitu senang, gembira, bahagia, liburan dengan orang tuanya begini-begini, dia di pondok sendiri, sepi, enggak ada apa-apa. Akhirnya dia muncul kejenuhan tambah. Bikin ulah di pondok. Apalagi temannya pulang bawa jajan banyak, orang tuanya bikinkan kue ini semua. Dia enggak ada kiriman dari orang tuanya. Dia kepingin enggak bisa. Akhirnya dia ngambil punya temannya, nyuri jadinya. Hati-hati orang tua. Ya. Anak kita di pondok memang, tapi pondok sudah memberi fasilitas. Ada liburan, ambil. Ajak anak rekreasi, refreshing. Sehingga dia pulang di rumah senang. Besok berangkat ke pondok lagi senang. Di pondok juga senang. Begitu. Bagaimana menyenangkan anak belajar? Sehingga anak senang belajar, dan belajar dengan senang. Itulah, jangan bikin jenuh. Kemudian bagaimana kalau abinya saja malas baca Quran, apalagi anaknya? Hadirin, ini yang banyak. Abinya ini lupa baca Quran, kadang-kadang enggak sempat. Karena apa? Sibuk di luar. Kerja. Enggak ada waktu di rumah untuk tadarus Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian menjadikan rumah kalian kayak kuburan. Sepi, kayak enggak ada penduduk. Ramai ustaz rumah saya, anaknya dia 6. Ribut, nangis banyak. Hadirin, bukan ramai karena tangisan anak. Yang dimasukkan rumahmu jangan dibikin kayak kuburan ramai, itu bukan ramai tangisan. Anak-anak menangis ini itu banyak. Tapi hidupkan dengan Al-Quran. Karena zikir dan bacaan Quran ini benteng untuk kalian. Ya, benteng untuk kalian, untuk kita semua. Terus bagaimana baju yang bergambar pada baju bayi? Ya, seperti selimut dan bantal bergambar, ya, serta mainan yang berbentuk makhluk hidup seperti singa, macan, badak dan lain-lain. Saya tanya, kalau yang begitu itu makhluk hidup atau bukan? Kalau itu makhluk hidup, tentunya termasuk yang enggak boleh. Perhatikan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bikin mainan boneka, tapi dari kain. Boneka-boneka Nabi dari kain. Tentunya enggak berbentuk seperti yang sekarang. Kalau yang sekarang tuh lihat boneka Barbie. Bentuk manusia atau enggak? Yang Barbie itu. Persis seperti manusia. Anaknya atau abinya yang mainan? Anaknya, tapi yang beli orang tuanya. Makanya anak minta mainan, orang tua perhatikan mainannya. Ya. Kalau yang ada gambar makhluk hidup, titik dengan hilangkan supaya dia tidak menjadi makhluk hidup, gambar-gambar itu. Baju-baju yang ada gambar-gambar makhluk hidup pun perhatikan. Khawatir. Ya, seperti tadi malaikat enggak mau masuk rumah ketika ada gambar. Dan Rasulullah SAW enggak mau atau mengingkari ketika kordennya itu ada gambarnya. Ini menunjukkan apa? Perhatian beliau mengenai perkara gambar ini, hadirin. Karena tidak dibolehkan. Adapun hukumnya jika anak ditakut-takuti dengan suara binatang? Ini belum kita bahas ya. Tentang unsur-unsur dalam pendidikan anak di rumah. Ini belum kita bahas berkenaan dengan masalah kejiwaan anak. Kalau anak ditakut-takuti dengan suara binatang, ini tentunya kurang baik, kurang pas. Yang boleh itu anak itu diajarkan takut kepada Allah. Adapun takut yang tabii boleh, seperti dikatakan nak, ini harimau begini begini begini. Ini ular bahaya begini begini, jangan kau main-main ular. Ini listrik berbahaya nak, ini boleh. Ya, tapi kalau anak ditakut-takuti dengan suara binatang, seperti ada burung, jangan nangis nak. Ada burung ini bunyi, nanti jin datang. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh hadirin. Ya, ini tidak boleh, jangan. Kalau takut sendiri, anak tahu anjing itu galak, anjing itu buas. Ada suara anjing dia takut, itu alami, tidak mengapa. Jam berapa? Jam 12? Oh, jam 12.15, minta maaf. Kelewatan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Seperti yang saya sampaikan, tidak semua pertanyaan mampu kami bahas, mampu kami jawab. Mohon dimaafkan apa yang belum kami terjawab. Dan insyaAllah kami akan upayakan untuk menyempatkan waktu lain guna menambahkan apa yang belum terselesaikan. Dan mungkin jawaban yang belum terjawab untuk kita lanjutkan. Hah? Belum sampai apa? Masih ada 15 menit lagi? Oh, sudah terlanjur ditutup. Insya Allah. Baik hadirin, sudah terlanjur ditutup ini. jadi minta maaf. Anak kita jam 12.15 sudah mau zuhur. Baik, kita istirahat sampai di sini, ikhwan. Insyaallah. Naam. Ya, kita umpamakan begini. Ini gelas sudah full. Kalau diisi terus nanti tumpah, sayang. Dari tadi kita sudah full. Nanti besok lagi insyaallah. Kalau antum sudah resapi dulu, insyaallah sudah kosong lagi, isi lagi. Insyaallah. Barakallahu fikum. Dan ikhwah, mohon maaf atas apa yang kurang dari kami. Kami mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Ta'ala. Kekeliruan dan kesalahan dari syaitan. Kami bertobat kepada Allah. Tak lupa, saya dan keluarga bersama mohon maaf ya atas kehilafan kekurangan dalam berkomunikasi atau dalam bertamu. Kalau ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf. Dan jazakumullah khair atas segala perhatian dan sambutannya. Semoga menjadi amal jariah antum semuanya. Subhanakallah bihamdika. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.